Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah masjid al-idhayah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan hadis Jibril yang ada di Sarah Riyadus Salihin min Sayyidil Mursalin karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Terakhir kita masuk pembahasan tentang masalah salat dan istimewanya salat karena diwajibkan pertama kali adalah sebanyak 50 kali meskipun pada akhirnya dikorting menjadi 5 kali. Akan tapi kata pensyarah, lakinnallaha bimannihi wa karamihi, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan karunia dan nikmatnya, walaul hamdu wa fadlu, dan baginya segala puji dan karunia. Allah katakan bahasanya sholat itu 5 kali dalam perbuatannya, namun 50 kali nilai timbangannya. Maka meskipun kita mengerjakannya 5 kali, namun nilainya 50 kali. Namun 50 kali ini bukan karena kaidah satu kebajikan dibalas 10 kali lipatnya. Namun 50 kali di sini adalah satu perbuatan itu mewakili dan cukup sebagai pengganti dari 50 perbuatan. Fahadi khamsu salawatin, maka lima, inilah lima salat yang kita kerjakan, an menggantikan 50 kali salat yang harusnya kita kerjakan. Maka meskipun kita salat sebanyak 55 kali, namun fakaan nama seakan-akan kita itu salat 50 kali. Maka seakan-akan kita salat 50 kali, dan dalam salat yang 50 kali tadi, satu salatnya adalah satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Kenapa kita katakan bahwasanya 5 ini nilainya 50 bukan karena satu kebaikan dibalas 10 kali lipat? Jawabannya adalah karena seandainya salat 5 itu nilainya 50 karena hal tersebut, karena pelipat gandaan pahala, maka tidak ada beda antara salat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lain. Semua ibadah kaidahnya satu kebajikan minimal dibalas 10 kali lipat. Oleh karena itu, maka 5 yang nilainya 50 di sini adalah 5 yang khusus, adalah 50 yang ini adalah satu hal yang istimewa dan khusus. Artinya kita sholat sebanyak 5 kali seakan-akan kita sholat 50 kali. Oleh karena itu Allah katakan, hiya khamsun fil fi'li wa khamsuna fil mizan. Salat itu perbuatannya cuma 5 kali, namun dalam timbangan 50 kali. Maka hal ini menunjukkan betapa agungnya salat. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan hamba-hambanya dalam sehari semalam untuk mengerjakan 5 kali yang tidak boleh tidak. Artinya tidak boleh tidak kita sebanyak 5 kali dalam sehari berbisik dan berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai pembanding, seandainya ada seorang rakyat jelata yang dia dalam sehari bisa berjumpa sebanyak 5 kali dengan seorang raja atau seorang presiden, la'udda dhalika min manaqibihi, tentu rakyat yang bisa seperti itu maka aktivitasnya yang 5 kali dalam sehari ketemu presiden dan raja itu menjadi kelebihannya, dan tentu dia akan gembira dengan keistimewaan tersebut. Dia akan dengan bangga mengatakan, setiap hari aku duduk bersama sang raja 5 kali. Nah, padahal itu demikian sangat bangga cuma ketemu presiden yang boleh jadi paling banter 10 tahun, habis itu tidak bisa lagi jadi presiden. Maka sedangkan kita dengan sholat kita berdialog, bermunajat, berbisik dengan Malikul Muluk, rajanya raja, dalam sehari 5 kali minimalnya, kenapa kita tidak gembira ketika kita mau takbiratul ihram, kenapa kita tidak bahagia? Kenapa kita tidak gembira? Kenapa kita malah susah dan menderita dan pengin cepat segera selesai, bukannya pengin berlama-lama? Karena bisa dibanggakan saya berjumpa dengan sang raja selama 1 jam lamanya. Itu satu hal yang membanggakan. Kenapa kalau 1 jam sholat menjadi satu hal yang menyengsarakan? Padahal ketemu presiden 1 jam satu hal yang sangat-sangat membanggakan. Kenapa bertemu dengan Malikul Muluk, rajanya raja 1 jam malah menjadi sengsara, kesengsaraan? Makanya ada yang error di hati kita. Hati kita itu error. Ada yang brengsek di hati ini. Oleh karena itu, maka hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat ini, berjumpa dengan Allah, berdialog dengan Allah dalam sehari minimal 5 kali, dan kita mengerjakan sholat dengan penuh semangat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, rukun Islam yang kedua adalah watuqimus sholata, anda menegakkan sholat. Artinya kita melakukan, mengerjakan sholat, dan sholat tersebut dalam keadaan lurus, sempurna, terpenuhi syarat, rukun, dan wajib-wajibnya. Maka kemudian beliau menjelaskan tentang syarat-syarat sholat. Dan di antara syarat sholat yang paling penting adalah tibanya waktu. Mengingat firman Allah Subhanahu, inna sholata kanat 'alal mu'mina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu menjadi 'alal mu'minin, kewajiban orang-orang yang beriman, yang kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Maka jika sholat itu ada 5 dalam sehari semalam, maka berarti ada 5 waktu untuk sholat. Dan 5 waktu ini berlaku untuk yang bukan ahlul a'dzar, bukan orang yang punya bukan orang yang dalam kondisi tertentu. Adapun untuk orang yang dalam kondisi tertentu, maka waktu sholat baginya cuma 3 saja. Waktu sholat baginya 3 saja, karena boleh baginya jamak. Maka zuhur dan asar jadi 1, maghrib dan isya jadi 1. Maka dia cuma punya 3 waktu saja. Karena untuk orang yang dalam kondisi tertentu, zuhur dan asar waktunya sama. Untuk orang yang boleh jamak, maghrib dan isya waktunya itu sama, waktunya itu 1 jika dia boleh jamak. Ini 2 waktu, kemudian tambah waktu subuh, maka itu yang 3. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyendirikan waktu subuh dibandingkan 4 waktu yang lain. Di surat Al-Isra ayat yang ke-78 Allah katakan, aqimis sholata, tegakkanlah sholat, liduluki syamsi, sejak matahari bergeser ke barat, ila ghasaqil lail, sampai malam gelap, artinya duhur sampai isya, wa qur'an al-fajri, dan kerjakanlah sholat subuh. Maka Allah di ayat ini tidak mengatakan kerjakanlah sholat sejak gesernya matahari ke barat sampai tibanya subuh. Namun uniknya Allah katakan, kerjakanlah sholat sejak matahari geser ke barat sampai malam gelap. Dan malam itu adalah betul-betul gelap manakala telah separuh malam. Karena malam itu berada dalam puncak gelapnya. Puncak kegelapan di malam hari adalah pertengahan malam. Karena pertengahan malam itu adalah titik terjauh posisi matahari. Posisi matahari dari ufuk. Pertengahan malam adalah titik terjauh posisi matahari dari titik ufuk, yang darinya dihitunglah separuh malam. Oleh karena itu, maka pendapat yang paling tepat tentang waktu-waktu sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah waktu sholat subuh sejak terbitnya fajar yang kedua. Itulah fajar yang warnanya putih melintang, yang horizontal dan bukan vertikal, yang cahayanya horizontal dan bukan vertikal di ufuk timur sampai matahari terbit. Kemudian di sini Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala memberikan catatan penting berkaitan dengan kalender dan penanggalan atau jadwal waktu yang ada di Arab Saudi. Dan di Arab Saudi jadwal waktu itu cuma satu, tidak ada penerbit yang lainnya. Lain dengan di tempat kita, semua ormas bisa menerbitkan jadwalnya sendiri-sendiri, semua ahli falak bisa bikin jadwal sendiri-sendiri. Ini kalau di Arab Saudi ada satu lembaga pemerintah yang punya otoritas untuk itu dan tidak ada yang lain. Yang kemudian lembaga tersebut menerbitkan kalender dan menerbitkan jadwal sholat yang disebut dengan sebutan jadwal sholat dan kalender Ummul Qura. Ini tidak ada hubungannya dengan Universitas Ummul Qura di Mekah. Dan perlu diketahui maka di sini Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di antara ulama yang mengkritik jadwal sholat subuhnya kalender Ummul Qura. Beliau mengatakan, dan sini aku ingatkan bahasanya kalender Ummul Qura itu subuhnya terlalu kepagian. Namun cuma kalau beliau katakan terlalu pagi 5 menit untuk adzan subuh, dan 5 menit kemajuan itu alam madari sana selama setahun, selama 12 bulan salah semua. Kemajuan 5 menit. Oleh karena itu maka beliau tegaskan, maka orang yang sholat begitu terdengar adzan menurut versi jadwal Ummul Qura yang berlaku di Arab Saudi, maka dia teranggap sholat sebelum waktunya. Dan ini adalah satu hal yang telah ikhtabarnahu fil hisab al-falaki. Ini sesuatu yang telah kami tes, telah kami cek. Maka beliau bukan hanya katanya-katanya, namun beliau mengatakan di sini beliau telah melakukan perbandingan langsung. Demikian juga kami telah mengecek keakuratan jadwal Ummul Qura atau kalender Ummul Qura dalam masalah ru'yah, dalam masalah ru'yatul hilal. Ya, maka Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengkritik jadwal kalender penangga jadwal salat yang dikeluarkan oleh Ummul Qura, dalam artian lembaga yang bikin kalender. Karena Ummul Qura ini nama kalender, nama kalender sekaligus ya nama jadwal waktu sholat. Karena di situ kalendernya sudah plus tanggal sekian, subuh sekian, duhur sekian dan seterusnya. Dan di Arab Saudi kalender itu juga cuma satu. Kalender itu ya cuma kalender Ummul Qura saja, tidak ada kalender yang lain. Di tempat kita kan ya, asal orang mau bikin kalender bisalah, Masjid Al-Hidayah bisa kalender sendiri, masjid yang lain kalender sendiri. Nah, kalau di Arab Saudi semuanya seragam, kalender cuma satu, jadwal untuk seluruh Saudi, jadwal waktu sholat juga cuma satu lembaga yang punya otoritas kewenangan untuk mempublisnya dan menyebarluaskannya. Nah, beliau kritik itu kalender kalender Ummul Qura atau jadwal sholat Ummul Qura, beliau kritik kemajuan 5 menit. Padahal wallahu a'lam, ketika beliau menyampaikan hal ini, tolak ukur patokan untuk subuh untuk umul untuk versi umul qura itu ngambil posisi 19 derajat di bawah ufuk. 19 derajat di bawah ufuk. Ya, dan beliau mengatakan kelebihan 5 menit. Dan perlu diketahui kalau jadwal standar subuh di tempat kita 20 derajat di bawah ufuk. Nah, jadi lebih pagi lagi. Nah, yang 19 derajat di bawah ufuk beliau kritik itu terlalu dini. Itu yang 19 derajat di bawah ufuk. Nah, padahal di Indonesia yang jadwal standar di tempat kita turun lagi. Nah, sudah dikatakan sudah subuh, lebih rendah lagi. 20 derajat di bawah ufuk dikatakan sudah subuh. Yang di Arab Saudi 19 derajat di bawah ufuk dikatakan sudah subuh, dikritik oleh beliau. Ya, maka tentu jadwal subuh di tempat kita lebih berat untuk lebih dikritik lagi. Kalau dianggap pakai kurang biru 5 menit, pada 1 derajat itu 4 sampai 5 menit, ya berarti ya minimal 10 menit jadinya. Falidhalika, oleh karena itu maka beliau mengatakan untuk adzan subuh jadwal umul qura tidak boleh jadi pegangan. Di anak muqaddam, karena terlalu pagi. Wa hadhihi mas'alatun khatiratun jiddan, dan ini adalah permasalahan yang bahaya sekali. Karena seandainya Anda takbiratul ihram sebelum masuknya waktu, maka sholat Anda tidak sah. Pemasarat faridotan, dan tidak terhitung sholat fardu, namun jadinya sholat sunnah. Namun kemudian beliau mengatakan, kalau tadi pandangan pribadi beliau 5 menitlah kecepatannya, namun beliau mengatakan waqad hadatsani unason katsiron, dan banyak orang cerita kepadaku, dan mereka adalah orang-orang yang tinggal di padang pasir. Padang pasir, orang yang tinggal di padang pasir kalau di Saudi itu enggak punya listrik. Badui enggak punya listrik. Listrik di kota, di perkampungan. Kalau di padang pasir enggak punya listrik. Sehingga laisa haulahum anwar, karena mereka tinggal di badui, tinggal di padang pasir, padang sahara, maka tidak ada cahaya di sekeliling mereka, jauh dari cahaya-cahaya listrik. Banyak orang yang mengatakan kalau mereka tidak bisa melihat fajar kecuali thulutsu sa'ah, sepertiga jam, berarti 20 menit. 20 menit setelah jadwal umul qura. Ai isunat daqiqah, atau 20 menit, dan terkadang mereka baru lihat setelah 1/4 jam, artinya 15 menit setelah jadwal umul qura. Itu beliau katakan, kalau kritik beliau di awal tadi cuma 5 menit saja, namun beliau sampaikan ada orang-orang yang tinggal di badui, tinggal di padang sahara yang tidak ada listrik di sana. Mereka ya tentu padang sahara itu tidak ada bangunan-bangunan, maka terlihatlah rata. Mereka tidak melihat dari ingat jadwal umul qura itu 19 derajat ya, ini di bawah ufuk. Meskipun sekarang sudah dikurangi lagi, sekarang kalau yang sekarang 18,5, sekarang 18,5, namun kalau zaman Syekh Utsaimin ngomong ini masih di jadwal yang lama, yaitu 19 derajat. Itu beliau mengatakan baru 20 menit setelah jadwal umul qura baru terlihat fajar, dan terkadang di sebagian bulan 15 menit. Dan beliau katakan akan tapi jadwal-jadwal yang lain, jadwal yang berdasarkan ilmu falak yang menggunakan hisab, antara jadwal-jadwal tersebut dengan jadwal Ummul Qura selisihnya 5 menit. Beliau pernah nampaknya pernah membandingkan dengan jadwal versi selain Ummul Qura, dan versi jadwal Ummul Qura beliau jumpai selisihnya 5 menit. Maka berarti bisa dipastikan kurang lebih jadwal yang beliau lihat itu yang menggunakan ukuran derajat 18 derajat di bawah ufuk. Ala kulli hal, kesimpulan tentang waktu salat subuh itu dari terbit fajar yang kedua yang berbentuk putih yang horizontal sampai terbitnya bulatan matahari. Kemudian waktu zuhur, sejak matahari geser ke barat sampai bayang-bayang benda sama dengan tinggi bendanya, akan tapi setelah dikurangi bayang-bayang zawal. Ya, karena perlu diketahui bahwasanya ketika kita memasang misalnya tongkat atau apa di tengah-tengah di tempat terbuka, maka ketika pas matahari di tengah-tengah, bayang-bayang itu tidak hilang. Bayang-bayang itu tidak hilang. Ya, ketika kita naruh misalnya ya tongkat atau apa, pas di tengah-tengah, bayang-bayang itu tidak hilang total. Tidak hilang total. Nah, bayang-bayang yang masih melekat, yang masih ada meskipun matahari pas di tengah-tengah, itu disebut dalam istilah para ulama fikih, disebut dengan dhilluz zawal, bayang-bayang zawal. Oleh karena itu tadi beliau katakan waktu dhuhr adalah sejak matahari geser ke barat sampai panjang-panjang benda sama dengan tinggi bendanya dikurangi panjang dikurangi bayang-bayang zawal, dikurangi bayang-bayang zawal. Dia katakan karena matahari terutama di musim dingin, ketika dia pas di tengah-tengah, meskipun itu pas di tengah-tengah, di tengah-tengah langit, benda yang dipasang di tempat yang terbuka itu masih memiliki bayang-bayang yang posisinya ada di sebelah utaranya. Walaysa bi'ibratin, dan bayang-bayang ini tidak teranggap. Bal al-ibratu, bahkan yang jadi tolak ukur, anaka tandur, anda melihat ila dhil, kepada bayang-bayang. Maka ketika bayang-bayang itu selama dia berkurang, maka terus berkurang dan berkurang, maka berarti matahari belum geser ke barat. Ketika kita masang tongkat di tempat terbuka, maka semakin siang berkurang, berkurang, berkurang. Kalau masih berkurang, maka berarti maka matahari belum geser ke barat. Fa'idha bada'a yazidu, ketika bayang-bayang itu kemudian mulai bertambah, adna ziyadatin, dengan tambahan yang sedikit, nah maka itu matahari telah bergeser ke barat. Faja'al alamatan ala ibtida'i ziyadati dhilli, nah ketika dia mulai ini mau kalau mau tahu cara ngitungnya, maka ketika ketika dia mulai kita katakan geser ke barat, tolong ditandai. Faja'al alamatan, maka letakkanlah tanda pada permulaan tambahan bayang-bayang. Faida sara zillu syai' katulihi, maka jika bayang-bayang benda itu sama dengan tingginya, maka berakhirlah waktu duhur dan tibalah waktu asar. Maka kita ukur, nah, tongkat tadi 1 meter misalnya. Maka kemudian pas matahari di tengah-tengah, tetap ada bayang-bayang yang tidak habis. Nah itu ditandai. Itu ditandai. Nah ngukurnya 1 meter dari tanda. Ukurnya 1 meter itu dari tanda, bukan dari pangkal, bukan dari pangkal, pangkal tongkat tadi. Namun ngitung 1 meternya dari tanda tadi. Ada bayang-bayang tidak habis, masih tersisa meskipun sudah ada di tengah-tengah. Nah itu tandai. Nah, dan tongkat kita 1 meter. Nah tunggu sampai bayang-bayang ini 1 meter. Nah ketika telah bayang-bayang ini 1 meter, maka itulah berakhirnya waktu duhur dan tibanya waktu asar. Dan ngitungnya tidak dari pangkal namun dari bayang-bayang yang tidak habis tadi. Itu kalau mau tak mengetahui bagaimanakah perhitungan waktu zuhur dan asar menurut cara aslinya. Kemudian waktu asar adalah sejak bayang-bayang benda sama dengan tinggi bendanya, maka untuk waktu longgar, untuk orang yang dalam kondisi longgar, waktunya sampai matahari menguning. Dan untuk orang yang dalam kondisi khusus, maka sampai bulatan matahari tenggelam. Ya, maka waktu salat asar itu ada 2 macam. Ada yang berlaku untuk orang yang longgar. Orang yang longgar itu orang yang melek, orang yang tidak lupa, orang yang tidak tertidur. Ya, maka waktunya itu tidak sampai tenggelamnya matahari. Waktunya cuma sampai menguningnya matahari. Yang kurang lebih itu adalah manakala bayang-bayang benda 2 kali tinggi bendanya, maka habislah waktu untuk orang yang dalam kondisi melek, ataupun orang yang dalam kondisi lupa atau ketiduran atau pingsan. Dan bangun-bangun matahari menguning demikian kuning, silakan tetap salat asar, dan itu salat asar pada waktunya. Karena untuk orang yang dalam kondisi khusus semacam ini, waktu asar untuknya sampai bulatan matahari tenggelam. Namun ini untuk orang yang dalam kondisi khusus ketiduran atau kelupaan. Adapun orang yang tidak dalam kondisi ketiduran dan kelupaan kok sholat setelah matahari menguning, maka di hadis Nabi sebutkan tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik. Itu sholatnya munafik. Dan Nabi katakan kepada orang yang dalam kondisi melek, sadar, cuma karena alasan tanggung kerja, tanggung masak, tanggung momong cucu, tanggung ini, akhirnya baru sholat setelah matahari menguning. Maka Nabi katakan itu adalah sholatnya, sholat asarnya orang munafik, bukan orang yang beriman. Itulah sholat asarnya orang munafik. Kok jam 5 baru sholat asar? Nah, apalagi setengah 6 baru sholat asar. Itu munafik-munafik. Walaupun orang yang dalam kondisi longgar, maka cuma sampai menguningnya matahari mungkin sekitar setengah 5-an. Ya, kurang lebih itu waktunya. Kemudian waktu salat maghrib, dari tenggelamnya bulatan matahari sampai hilangnya syafak ahmar, mendung merah. Yang ini tentang waktunya berbeda-beda. Ahyanan terkadang antara tenggelamnya bulatan matahari sampai hilangnya mendung merah, itu waktunya adalah 1 jam lebih 1/4. Dan terkadang di musim yang lain 1 jam 22 menit. Oleh karena itu, maka waktu isya yang dipraktikkan oleh masyarakat saat ini tidaklah mengapa, karena waktu isyanya itu 1,5 jam dari tenggelamnya matahari, itu jelas sudah masuk isya. Ya, namun kalau apakah masih sebelum itu masih maghrib, nah itu tadi bahaya kan. Ya, itu tadi bahaya karena beliau katakan ya satu seperempat, 1:15 menit sampai 1:22 menit. Ya, itu jarak antara maghrib sampai isya. Kemudian waktu isya sejak berakhirnya waktu maghrib dan menurut pendapat yang dipilih oleh penulis cuma sampai separuh malam. Apa yang dimaksud dengan separuh malam? Anda kira-kirakan antara tenggelamnya matahari atau tibanya waktu sholat maghrib sampai terbitnya fajar, kemudian Anda bagi dua. Itu yang namanya separuh malam. Separuh malam umat Islam bukan jam 12 00 atau 24:00, itu tengah malamnya Nasrani ya. Namun tengah malamnya kaum muslimin itu maghrib sampai waktu subuh dibagi dua. Maka separuh maka ketika kita tahu separuhnya, maka separuh itulah akhir waktu sholat isya. Wa yatarattab ala hadza faidatun azimah, dan setelah kita mengetahui waktu ini maka ada faedah penting yang merupakan konsekuensi dari hal ini, yaitu seandainya seorang perempuan suci dari haid di sepertiga yang terakhir, sepertiga malam terakhir, maka dia tidak punya kewajiban sholat isya, tidak pula sholat maghrib, karena dia telah suci dari haid setelah waktu isya berakhir. Dalilnya, dalil pendapat ini adalah hadis yang ada dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waktu isya ila nisfil lail. Waktu salat isya berakhir dengan tibanya separuh malam. Ya, perlu diketahui bahasanya sebagaimana pendapat mayoritas para ulama, jika seorang wanita berakhir haidnya di waktu asar dan asar masih, maka setelah mandi dia punya kewajiban sholat duhur dan asar. Kemudian ketika seorang wanita, seorang muslimah berakhir haidnya di waktu isya itu belum berakhir, maka dia punya kewajiban sholat maghrib dan isya. Demikian pendapat mayoritas ulama dalam masalah ini. Maka kalau kita katakan itu isya cuma separuh malam untuk wanita yang selesai haidnya di jam 3 pagi atau sekitaran itu, maka dia tidak punya kewajiban sholat maghrib juga sholat, tidak ada kewajiban sholat isya. Kemudian dan tidak ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satupun hadis yang menunjukkan bahwasanya waktu isya itu memanjang sampai terbit subuh, abadan sama sekali tidak ada. Oleh karena itu maka pendapat yang tepat waktu isya cuma sampai separuh malam, dan ayat di surat Al-Isra pun mengisyaratkan hal ini. Oleh karena itu maka ayat itu memisahkan waktu sholat subuh dari empat waktu sholat yang lain. Karena Allah katakan tegakkanlah, laksanakanlah sholat ketika matahari geser ke barat sampai malam gelap. Maka Allah borong maghrib sampai isya. Karena antara waktu maghrib sampai kemudian isya itu sambung bersambung, begitu habis waktu duhur masuk waktu asar, habis waktu asar masuk waktu maghrib, habis waktu maghrib masuk waktu isya. Maka pada saat berakhirnya waktu duhur masuklah waktu asar, dan sejak keluarnya waktu asar tibalah waktu maghrib, dan sejak berakhirnya waktu maghrib masuklah isya. Adapun sholat subuh maka Allah sendirikan dengan Allah katakan wal Qur'an al fajri, dan kerjakanlah sholat subuh, inna Qur'an al fajri kana masyhuda, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Oleh karena itu maka waktu sholat subuh itu tidak bersambung dengan sholat sebelumnya yaitu isya, tidak pula bersambung dengan sholat sesudahnya yaitu zuhur. Karena antara waktu sholat subuh dengan duhur ada separuh siang yang pertama, dan antara waktu sholat subuh dengan sholat isya terdapat separuh malam yang terakhir. Dan wajib satu hal yang harus kita ketahui bahasanya, sholat yang dikerjakan sebelum waktunya tidaklah diterima sebagai sholat wajib. Maka seandainya ada orang yang takbiratul ihram, kemudian tibalah waktu, begitu dia selesai takbiratul ihram, maka tidaklah diterima sholatnya tadi sebagai sholat fardu. Karena sesuatu yang telah memiliki waktu tertentu, maka tidak sah jika dikerjakan sebelum tibanya waktu. Sama persis seandainya ada orang yang mau puasa wajib sebelum Ramadan tiba, meskipun cuma sehari, maka sama sekali dia itu tidaklah mencukupi dan dia tidaklah teranggap puasa Ramadan. Maka demikian juga seandainya takbiratul ihram sebelum tibanya waktu, maka sholat tidaklah diterima sebagai sholat fardu, lalu diterima sebagai sholat sunnah. Akan tapi jika dia tidak tahu melakukan hal tersebut karena ketidaktahuan, sholat tadi berstatus menjadi sholat sunnah dan wajib baginya untuk mengulangi yang wajib. Itu tentang sholat sebelum waktunya. Adapun tentang kelanjutannya sholat tentang setelah waktunya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhu ta'ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.